Konsultasi Syariah. Cairan keruh dan kekuningan sebelum haid. Pertanyaan, apakah cairan keruh dan kekuningan sebelum haid terhitung haid? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Cairan kecoklatan, yaitu kudrah, atau cairan kekuningan, yaitu sufrah, yang keluar sebelum haid, apakah terhitung haid? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, tidak terhitung haid sama sekali. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin yang terakhir. Beliau mengatakan, kesimpulan akhir yang kuat bagiku dan yang lebih menenangkan diriku, bahwa haid adalah yang keluar darah saja. Sementara sufrah atau cairan kekuningan dan cairan keruh tidak termasuk haid. Meskipun keluar sebelum adanya cairan putih, samarat at-tadwin. Di kesempatan lain, beliau juga pernah ditanya, ada wanita yang keluar kudrah selama 7 hari, setelah itu keluar darah haid selama 20-an hari, lalu suci selama 3 bulan. Bagaimana hukum darah dan cairan kudrah ini? Jawaban beliau, darah itu semuanya haid, sementara kudrah tidak dihitung haid sama sekali. Samarat at-tadwin. Kedua, bahwa sufrah dan kudrah terhitung haid jika 1. Keluar di waktu haid atau 1-2 hari sebelum haid. 2. Disertai suasana mules sebagaimana ketika haid. Pendapat ini dikemukakan oleh fatwa Islam dan bersandar dengan fatwa Imam Ibnu Baz. Hanya saja, beliau mempersyaratkan antara sufrah dengan kudrah itu bersambung, tidak harus diiringi rasa sakit. Fatwa Nur al-Darb. Dan ini juga pendapat pertama Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, jika cairan keruh ini merupakan muqaddimah haid, maka terhitung haid. Dan itu bisa diketahui dengan adanya rasa sakit, mules, seperti yang umumnya dialami wanita haid. Risalah Ad-Dima At-Tabi'iyah. Dan insya Allah, pendapat kedua inilah yang mendekati kebenaran. Demikian, Allahu A'lam.